ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah ninggalin kamu, enggak pernah benci sama kamu. Insyaallah next week kita akan bahas wa wajadaka dhallan fahada. Masih panjang surat Ath-Dhuha. Enggak apa-apa ya lama-lama di surat Ath-Dhuha, yang penting mendalam dan setiap ayatnya bisa jadi booster buat kita. Enggak usah terburu-buru sehingga kita bisa jadikan Al-Qur'an syifa lima fis sudur, obat hati kita, rahmatan menjadi kasih kebaikan buat kita insyaallah.